الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang teramat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada kita, nikmat yang berkaitan dengan agama kita, demikian pula nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, nikmat al-hidayah, nikmatul Islam, nikmat al-iman, nikmat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula nikmat talabu al-ilm asy-syar'i menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kesehatan, waktu luang, dan semua kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Ini semuanya wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk terus-menerus tidak henti-hentinya selalu mengingat akan nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian pula mensyukurinya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semuanya pada kesempatan petang kali ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita semuanya untuk bertemu dan bermajlis di Masjid Agung Manunggal Bantul ini dalam rangka untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah sampai kepada antum semuanya pada petang malam kali ini, sebagai malam yang pertama, sebagai pembukaan dari daurah menjelang bulan Ramadan atau menyambut bulan yang agung yaitu bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh teman-teman kita dari panitia kajian yang ada di daerah Bantul ini. Tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Takmir Masjid Agung Manunggal Bantul yang telah memberikan kemudahan bagi terselenggaranya acara ini mulai malam ini sampai selesai dari acara daurah kurang lebih sekitar 7 hari nanti. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diinformasikan atau dipublikasikan bahwasanya materi yang diamanahkan kepada saya dari panitia berkaitan dengan fadhail asyam, keutamaan-keutamaan puasa, yang barangkali pula ada sedikit perubahan mungkin jadwal ana di akhir yang tercantum di akhir acara ini, tetapi sebagaimana isi dari materi yang diamanahkan kepada saya, materinya kita ajukan atau didahulukan karena terkait dengan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Dikarenakan waktu yang ada yaitu antara maghrib dan isya, yang barangkali kalau kita hitung dari sekarang nanti waktu isya tinggal 20 menit lagi dan kita harus ada persiapan mungkin sebelum datang waktu isya atau datang azan sekitar 5 menit atau 10 menit. Oleh karena itu saya mencoba untuk menyiapkan materi, dan sebenarnya materi ini kita ambil dari muhadharah yang disampaikan oleh ustadz kita, guru kita yaitu al-ustadz Usamah Mahri hafizahullahu taala, yang beliau sampaikan kemarin pada hari Ahad di Masjid Al-Ikhlas Gunung Kidul. Saya meminta kepada beberapa santri untuk transkrip dan merangkum dari sesi yang pertama yang disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Usamah Mahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan insya Allah nanti dari panitia akan membagi rangkuman atau materi yang berkaitan dengan Fadhail Asyam, keutamaan-keutamaan berpuasa. Demikian pula Siam Ramadan yang bisa kita ambil dari muhadharah yang disampaikan oleh Ustadz kita dan guru kita, yaitu Al-Ustadz Usamah Mahri Hafizahullahu Ta'ala, yang insya Allah nanti bisa dibaca atau dibawa pulang. Dan barangkali yang ingin menghendaki atau sebagian kemarin belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di kajian beliau, untuk lebih lengkap bisa mengkopi dari rekaman ceramah beliau hari Ahad kemarin. Kemudian ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya. Kita harapkan antum semuanya bersabar mengikuti kegiatan atau acara daurah ini sampai selesai, yang insya Allah akan disampaikan oleh asatidah kita dari materi-materi yang telah dibagi, sebagaimana materi yang diamanahkan kepada saya pada petang kali ini, yaitu Fadhail Siyam. Kemudian besok berkaitan dengan Al-Ikhlas yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Abdul Haq Hafizallahu Ta'ala. Kemudian materi yang berikutnya yaitu malam Kamis insyaallah akan disampaikan materi tafsir, dan pada malam-malam berikutnya insyaallah akan disampaikan materi yang berkaitan dengan akhlak insyaallah. Demikian pula materi yang berkaitan dengan amalus salaf, amalan-amalan yang dikerjakan oleh para pendahulu kita yang salih di bulan Ramadan. Demikian pula insyaallah kalau tidak ada perubahan akan disampaikan pula sejarah pensyariatan, kapan disyariatkannya siam Ramadan. Itu materi yang tiap petang atau tiap malam berganti. Demikian pula masih ada pula materi berkaitan dengan syahrul Ramadan, syahrul Al-Quran. Dan tentunya sebagaimana yang telah sampai kepada antum, untuk sesi yang kedua setelah sholat isya insyaallah akan disampaikan materi yang berkaitan dengan ahkam asyam oleh Ustadz kita Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Hafizahullahu Ta'ala. Tadi sebagaimana yang kita sampaikan, kita mengharap kepada seluruh ikhwan untuk bersabar dan mengikuti acara daurah ini, yang mana harapan daripada kita semuanya kita masuk pada bulan Ramadan, kita berusaha untuk berbekal dengan ilmu yang kita dapatkan dari asatidah kita, dengan harapan nanti kalau kita sudah memasuki bulan Ramadan, kita menjalankan ibadah siam dan demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya yang terkait dengan bulan Ramadan, kita berusaha untuk melandasi amalan kita dengan al-ikhlas, dan itu adalah merupakan syarat yang pertama. Dan demikian pula al-mutaba'ah, yaitu kita berusaha mengikuti syariat, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar supaya amalan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang akan mendatangkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menghendaki bertemu dengan Rabb-nya, dan ini adalah merupakan sifat dan keadaan seorang mukmin, seorang muslim, selalu rindu untuk bertemu dengan penciptanya dan bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan falyamal amalan salihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih. Amal yang seperti apa yang dikatakan amalan tersebut adalah amal salih? Amal salih adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan, amalan yang sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan syarat diterimanya amal, yaitu sebagaimana yang kita sebutkan tadi, al-mutaba'ah, mengerjakan sebuah ibadah atau ibadah-ibadah yang dilandasi dengan syariat atau tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menghendaki bertemu dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal salih. "Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan hendaklah ia tidak menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. atau dalam makna barang siapa yang tidak menyekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya, berarti dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah syarat yang berikutnya, yaitu al-ikhlas. Dengan dua syarat inilah, maka amalan yang dilakukan oleh seorang muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biiznillah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, barangkali di sini kita bacakan atau kita sampaikan sedikit yang memungkinkan untuk bisa kita sampaikan. Insyaallah lanjutannya mudah-mudahan nanti bisa dibagikan. Di awal muhadharah beliau, beliau menyampaikan bahwasannya sebagaimana kita juga sedang atau masih berada di penghujung bulan Sya'ban, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan, yang mana puasa pada bulan Ramadhan adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadhan. Muttafaqun alaih. Islam itu didirikan di atas lima rukun, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah. Kemudian rukun yang kedua menegakkan salat. Kemudian yang berikutnya menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan demikian pula berpuasa pada bulan Ramadhan. Rukun, kata beliau dalam bahasa Arab, adalah bagian yang terpenting dan terkuat dari sesuatu. Maka puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat kuat dan sangat penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk mengenali keutamaan-keutamaannya, memahami dengan benar tata cara pelaksanaannya, memahami perkara-perkara yang dapat merusak dan membatalkannya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah di atas bayyinah, yaitu di atas ilmu dan kejelasan. Kemudian kata beliau, dengan mengetahui keutamaan dan fadilahnya, yaitu keutamaan siam dan fadilah siam, kita akan terdorong dan lebih bersemangat dalam melaksanakannya. Kita juga bisa meniatkan dalam ibadah kita untuk mendapatkan apa-apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya janjikan, sehingga ibadah kita tidak hampa, tidak sekedar melaksanakan ibadah tanpa mengharapkan keutamaan yang ada di belakangnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang beliau sampaikan termasuk yang mendorong kita untuk memahami dan mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan Ramadan agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan benar adalah ucapan seorang alim, seorang ulama, Al-Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku mendapati mereka, yakni para ulama salaf dari kalangan sahabat maupun tabi'in, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika mereka menjalankan ibadah, mereka bersungguh-sungguh. Setelah mereka selesai melakukannya, mereka merasa gelisah dan khawatir. Apakah amalan mereka akan diterima di sisi Allah ataukah tidak? Ini keadaan salafuna salih, keadaan para pendahulu kita yang salih. Jadi ketika mereka itu menjalankan sebuah amalan ibadah, mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Setelah mereka selesai melakukan ibadah, mereka khawatir, mereka gelisah, jangan-jangan amalan yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan puasa Ramadan, beliau menyebutkan, disebutkan pula bahwa para ulama salaf selama 6 bulan sebelum Ramadan, mereka terus menerus dan berdoa kepada Allah agar mereka mendapati, menjumpai bulan Ramadan di tahun itu. Yaitu agar mereka mendapati puasa Ramadan dan mendapatkan keutamaan dan fadilahnya. Jadi sebelum mereka ini masih 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Kemudian setelah itu selama 6 bulan setelahnya, yaitu setelah Ramadan, mereka berdoa dan meminta kepada Allah agar amalan mereka di bulan Ramadan yang lalu, di bulan yang lalu, selama 6 bulan berikutnya, selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalannya di bulan Ramadan yang telah mereka lewati diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini menunjukkan bahwa para pendahulu kita, para salafus salih, benar-benar menyadari pentingnya puasa Ramadan. Sebelum Ramadan, demikian pula ketika Ramadan. Jadi sebelum Ramadan mereka sudah menunggu-nunggu. Demikian pula ketika Ramadan, dan demikian pula setelah Ramadan. Sebelum Ramadan mereka berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian ketika berada di bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh dalam mengisi bulan tersebut, mengistimewakannya, dan banyak beramal salih, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Rawah tadi rahimahullah ta'ala. Dan kemudian setelah mereka, setelahnya mereka memohon dan berdoa kepada Allah agar amalan yang mereka lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau, demikianlah, karena memang Ramadan memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah yang memiliki nilai lebih dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini seperti yang para ulama sebutkan, yang para ulama jelaskan tentang syarafuz zaman. Syarafuz zaman, kata beliau, adalah keutamaan waktu yang padanya dikerjakan amal salih, yang dikerjakan pada waktu tersebut memiliki nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan yang sama jika dikerjakan di waktu yang lain. Jadi bulan Ramadan, yaitu waktu pada bulan Ramadan, adalah waktu yang amalan-amalan yang dikerjakan di dalamnya memiliki kelebihan, memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan amalan yang sama yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Kemudian beliau setelahnya menyebutkan sekian keutamaan-keutamaan yang di sini semampunya kita rangkum, yang insya Allah nanti mudah-mudahan bisa dibagikan kepada antum semuanya. Sudah jam 6 lebih 45 menit, sedangkan azan Isya lebih 49 menit. Masih ada waktu sebentar untuk persiapan. Maka apa materi yang berkaitan dengan saya, insya Allah nanti dibagikan dan kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum.